Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kesyukuran itu menambahkan rezeki dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas firman Allah melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu surah Yunus ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang artinya, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mendengar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi merupakan penjabaran dari ayat ke-66 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Dan di sini juga dipertegas lagi dengan Allah lah yang menjadikan malam bagi kamu agar kamu beristirahat di waktu malam itu, kemudian di siang harinya adalah waktu untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang kita jalanin ini, kita lihat bahwasannya dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita menjumpai adanya dua masa, yaitu malam dan siang. Maka perlunya dalam hidup ini adalah untuk menjadikan malam itu sebagai renungan bagi kita, sebagai tempat istirahat, dan siang kita jadikan tempat sebagai mencari maghfirah. Walaupun kadang kita jumpai banyak orang yang mencari karunia di malam hari sebagai tugas, mungkin sapam dan sebagainya, ini tidak juga menyalahi dari kudrat karena itu sudah merupakan tugas. Akan tetapi yang perlu kita tegaskan di sini adalah konsekuensinya mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan karunianya adalah penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Safiar didampingin Ustaz Zainal, Ustaz Perdana dengan Ustaz Fajrul untuk memaparkan penjelasan lebih luas lagi dari ayat yang kita angkat. Kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Kalau kita kembali melihat ayat 67 dari surat Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huwa. Dia. Allah tidak menyebutkan kata-kata Allah, tetapi dia menyebutkan kata-kata dia. Dia yang menciptakan bagi kalian semua malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Kata-kata huwa atau dia ini memiliki makna yang begitu dalam. Artinya apa? Seakan-akan tidak ada dia di alam ini kecuali dia. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala yang pencipta makhluk tersebut. Jadi makhluk tidak akan ada kalau tidak ada khaliq. Jadi yang ada itu sebenarnya siapa? Itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Allah yang keberadaannya itu wajib. Itulah dia yang hakiki. Sementara kita ini makhluk disebut dengan mumkinul wujud. Keberadaannya hari ini mungkin ada, esok mungkin sudah tiada dengan kematian. Kita ini dia tetapi tidak hakiki. Karena apa? Karena hari ini ada, besok tidak ada, kemarin kita tidak ada, hari ini kita ada. Maka di sini disebutkan Allah dengan kata-kata huwa itu untuk menegaskan kepada kita bahwa Allah itu telah menjadikan semua yang diciptakan ini bagian dari zat dan dirinya. Jadi kita melihat makhluk yang diciptakan Allah tidak harus mencibirnya. Siapapun makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, binatang, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, harus dimuliakan karena Allah telah memuliakan mereka. Fa innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan itu bersumber dari Allah. Allah telah menjadikan semua makhluk ini, dan terutama manusia telah dimuliakan Allah dari makhluk-makhluk lainnya. Maka kita pun harus memuliakan manusia lebih dari memuliakan materi. Karena apa? Karena terkadang manusia melihat manusia yang lain sejauh seberapa banyak materi yang dia miliki. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, muliakanlah manusia karena dia manusia, muliakanlah binatang, hewan karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga muliakanlah tumbuh-tumbuhan karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak perlu ditebang, jangan ditebang. Kalau tidak perlu dipetik bunga, tak usah dipetik. Kalau tidak perlu dibunuh hewan, enggak usah dibunuh. Walaupun dia babi dan anjing, kalau dia tidak menyakiti kita, tidak harus dicaci maki karena anjing dan babi juga adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak usah menghina manusia karena materi yang dia miliki, karena hidup ini berputar bagaikan malam dan siang. Jadi kehidupan ini silih berganti. Ada dulu mungkin orang pengemis, alhamdulillah naik menjadi anggota DPR, menjadi orang yang terhormat. Siapa sangka? Dan kita juga menemukan anggota DPR yang terhormat tahun lalu sekarang menjadi pengemis. Karena sudah tidak menjabat lagi sehingga minta proyek di kadis dan dinas. Itu biasa dalam hidup ini bagaikan siang dan malam. Jadi kemuliaan itu bukan terletak pada materi harta yang dimiliki oleh seseorang. Muliakanlah manusia karena dia manusia. Baik, kalau kita perhatikan ayat ke-67 dari surat Yunus yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, ada satu hal yang cukup menarik. Karena Allah ternyata mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam berdakwah itu dilakukan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada objek dakwahnya. Coba perhatikan ayat terdahulu, Allah sudah menggambarkan tentang walahu man fis samawati wal ard. Allah memiliki segala sesuatu atau siapapun yang ada di alam semesta ini. Kalau ternyata gambaran ini masih terlalu besar, nah disinilah di ayat 67 ini Allah lebih mengkerucutkannya dengan menggambarkan fenomena pergantian siang dan malam. Allah mengatakan kalau tidak paham juga yang ada di alam semesta, coba perhatikan yang setiap hari kamu lihat, yang setiap hari kamu rasakan, bahwa ada pergantian siang dan malam yang merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menarik juga kalau ternyata kita perhatikan di Al-Qur'an, fenomena siang dan malam ini itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Seperti alam tara annallaha yuliju laila fin nahari wa yuliju nahara fil laili wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, pergantian siang dan malam itu ya, dan apapun yang ada di alam angkasa ini itu semua berjalan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ada pengaturan alam semesta ini, dan siang dan malam merupakan bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, yang ditutup dengan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah, bahwa siang tanda-tanda kekuasaannya itu malam dan siang, jangan disembah matahari dan bintang itu, akan tetapi disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan salah mengambil sikap. Fenomena alam yang kamu dapati itu semua adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi jangan sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah mencoba mengingatkan kita semua, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Coba kamu perhatikan, kata Allah, kalau enggak sadar juga, Allah sudah menjadikan malam. Seandainya Allah menjadikan kamu itu berada dalam kondisi malam sampai hari kiamat nanti, siapa yang bisa memberikan siang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena alam yang kita hadapi, pergantian siang dan malam itu bukan hanya sekedar sebuah fenomena alam biasa, tetapi disitulah Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Jadi jangan cari jauh-jauh tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak perlu harus menunggu bintang jatuh dari langit, tidak perlu harus menunggu ilham masuk ke dalam otak kita baru kemudian kita beriman kepada Allah. karena sebenarnya hidayah Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di hadapan mata kita, bahkan pada diri kita sendiri merupakan bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana ciptaan Allah yang sangat sempurna. Bahagian dari kecil diceritakan dalam ayat ini, yaitu Allah jadikan malam agar kita dapat beristirahat dan siang agar kita mendapat betul-betul aktivitas yang sempurna. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah merupakan tanda-tanda yang paling besar bagi orang-orang yang ingin mendengarkan. Mungkin ketika Allah berfirman di qaumi yasmaun, mungkin di sini adalah banyak orang yang tidak mau mendengarkan, dalam arti kata mendengarkan tapi tidak melaksanakan perintah Allah tersebut. Mungkin orang akan mengatakan, ya ini juga malam bagaikan siang. Tapi kalau kita kaji dalam ayat ini, malam dan siang memang Allah bedakan semuanya itu. Dan Allah prioritaskan pada malam hari itu adalah untuk beristirahat. Namun ketika Allah berfirman juga untuk membangun spiritual kita, dalam kita meningkatkan ibadah, juga Allah menyuruh kita dalam sepertiga dari malam hari atau tengah malam hari itu kita dianjurkan dan disunahkan untuk bangun, dalam arti kata untuk sholat tahajud. Disinilah nilai lebih ketika Allah sudah perintahkan, dan garis besar dari ayat ini adalah untuk menjadikan malam itu untuk istirahat kita dan siang hari itu sebagai aktivitas. Maka ketika sesuatu itu berseberangan dengan ayat-ayat firman Allah selanjutnya, berarti Allah menginginkan hambanya itu yaitu kemuliaan. Maka diperintahkanlah kita untuk bangun pada malam hari. Mungkin bagi orang-orang yang belum merasakan ini, belum melaksanakan, maka dia akan belum merasakan bagaimana nikmatnya sholat tersebut. Maka secara tidak langsung bahwasanya Allah ingin memerintahkan kepada kita, lakukanlah ini tanpa kita harus mengakal-akali atau memahami dengan logika kita. Maka lakukanlah dulu sebanyak mungkin. Apakah betul yang difirmankan Allah? Saya yakin kalau orang sudah banyak menjalankan sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan setengah tahun, itu akan nampak perbedaannya ketika kita menghadapi dalam ayat ini dengan logika kita. Karena di sini tidak memerlukan logika, tapi memerlukan praktek dan jiwa spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita ini dapat kita simpulkan bahwasannya penekanan terhadap penciptaan malam dan siang itu adalah pekerjaan Allah. Yakinlah kita sebagai makhluk hamba Allah ini, berjalanlah kita dengan hidayah Allah, kita selalu memperolehnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendengarkan tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala pendengaran. Saya Safiar didampingin Ustaz dan Abangda Zainal Arifin dan Abangda Haji Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ustaz Perdana enggak Abangda? Enggak Abangda, beda-beda.